Surat dane Paulus katu ring pesamuan-pesamuan ring wewengkon Galatia. Galatia, Paus Siki. Surat saking tiang Paulus, sane keselik dados utusan, boyoje kawitnya saking manuse, wiadin melantaran manuse, nanging kawit saking ide yang Yesus Kristus, miwah ide sang yang widiwase, sang aji, sane sampun nangiang ide yang Yesus saking pantaran anake padem. Sekancan semeton sane nyarengin tiang irike, ngaturang pengayu bagia ring pesamuan-pesamuane ring wewengkon Galatia. Tiang mapinunas, mangde ide sang yang widiwase, ajin iragane, miwah ide yang Yesus Kristus, maicayang sih pesuecan, miwah sutrep tirahayu ring para semeton. Ide sang Kristus sampun nyerahang ragan idane, pebuat dosa-dosa niragane, mangdane irage luput saking masa sane jahat sekadi mangkin puniki, setinut ring pekarsan ide sang yang widiwase ajin iragane. Wantah pebuat ide sang yang widiwase kewanten, wenten keluihan selami-laminnya. Amin. Tiang angob pisan ring semeton. Dados jeg digelis pisan semeton nilas ide, sane sampun ngesengin semeton, melantaran penugrahan ide sang Kristus, tur semeton ninutin orti rahayu sane lianan. Sujatine, punike boye je orti rahayu. Sakewanten, wenten mekudang-kudang anak, sane ngawinang semeton bingung, tur memanah nyilurin orti rahayun ide sang Kristus. Nanging yening tiang, wiaden malaikat sane turun saking swarga, midar tayang orti rahayu, sane bine ring orti rahayu, sane sampun rauhang tiang ring par semeton, wastu ipun keni pesisip, mangde kelebu ring neraka. Sane rin, tiang sampun nguningayang ring semeton, sane mangkin malih wawanin tiang, yening wenten anak sane midar tayang, orti rahayu sane bine ring sane sampun tampi semeton, wastu ipun keni pesisip ring neraka. Yening kadiasa punike, punapike tiang ulati mangde tiang kepuji antuk manusia, boyoje asapunike, tiang meled, mangde tiang keledangin antuk ide sang yang widiwase. Yening tiang kantun nyaratang, mangde kepuji antuk manusia, kenginan tiang boye parekan ide sang Kristus. Inggih para semeton, tiang uningayang ring semeton, mungguing orti rahayu sane pidar tayang tiang puniki, boye je awi-awian manusia. Tiang nerima orti rahayu punike, boye je saking manusia. Taler, tan wenten anak sane naenin ngurukang orti rahayu punike ring tiang. Nanging, ide yang Yesus Kristus ngerage, sane nyinahang orti rahayu punike ring tiang. Santukan semeton sampun mireng, kadiasa punapi laksanan tiange, dok tiang kantun ngagem agama Yahudi. Sampun tan jangkaan tiang nyang saren pesamuan druen ide sang yang widiwase, tur ngusahang mangde pesamuane punike sirne. Sejeroning laksana yang agama Yahudi, tiang banget langkungan ring timpal-timpal tiange peturu bangsa Yahudi, sane mayaban ring tiang. Tiang banget antengan, ngemargiang adat istiadat leluhur tiange, bandingang ring timpal-timpal tiange punike. Nanging ide sang yang widiwase, melantaran sih pesuecan idane, ide nyelik tiang ngawit saking tiang kantun ring tengah basang memen tiange, tur ngesengin tiang, buat ngayah ring ide. Tur rikale ide ma pekayun nyinahang putran idane ring tiang, mangde tiang preside midartayang orti rahayu indik ide sang putre ring bangsane sane boyo Yahudi, tiang tan pisa nunas tetimbangan ring isa posire juwe. Tiang taler nenten je ke kota Yerusalem, buat kepanggih ring pare semeton sane sampun dumunan ring tiang dados utusan ide sang Kristus. Nanging tiang raris luas ke tanah Arab, wekasan mewali malih ke kota Damsik. Sesampune meletan tigang tahun, wau tiang raris ke kota Yerusalem, praya nunas keterangan ring dane Petrus. Tiang medunungan ring jeroan danene 14 rahine. Nanging tiang tan kepanggih ring para utusan sanilianan sejabaning dane Yakobus semeton ide sang penembahan. Ide sang yang widiwase dado saksin atur tiange, mungwing seluiring sane suratang tiang puniki, mula wantah sujati amun patutipun. Tiang tan pisan-pisan mobab. Sesampuni punike, tiang raris luas ke wewengkon jagat Siria, miwah Kilikia. Dawak punike, para pesamuane ring tanah Yudea durung tatas uning ring sikian tiange. Para semetone irike wantah miragi gatre, mungguing anak sane pecak nyang sarain pesamuan ide sang Kristus, sane mangkin midar tayang indik kepercayaan sane nanin jaga sirnayang ipun. Melantaran mireng indik tiange punike, pesamuane raris ngeluihang ide sang yang widiwase.